joget yang rapi. Terakhir, lagu terakhir. Ada pengucapan terima kasih atas kebersamaan dan kehadiran dari Anda. Mohon maaf kehadiran dari kita kurang berkenan di semuanya.